antara puing-puing. Zaman berganti, zaman berlari, waktu tak mau berhenti menunggu. Jiwa termangu, dia membisu. Dan di antara jutaan bintang, menjadi saksi setiap perbuatan. Dan di antara ribuan sepi, setia mengiringi hati. Di antara gelapnya zaman, yang pekat oleh nafsu membakar, gemerlap dunia menipu sang jiwa, seakan hari ini adalah segalanya. Jauh melangkah sia-sia, sesalnya akhir tiadalah berguna. Jauh melangkah lalu terlupa, lupakan Tuhan, lupa segalanya. Telah ku lewati ribuan mimpi, gemerapnya dunia yang merayu. Telah ku lewati sepi, telah ku lewati perih, berjuta onak dan duri, jalan hitam penuh kerot tajam, lalu mendaki ribuan dosa terjadi, ribuan dusta di hati. Vamos.